Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur yang pertama ayat 1 sampai 6. Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai 6. Mari kita membaca ayat ini secara bergantian. Mungkin ini salah satu ayat yang paling sering dibaca sepanjang hidup orang Kristen ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 saya mulai. Saya membaca nomor-nomor yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara membaca nomor yang genap. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin. Firman Tuhan begitu luar biasa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Ada tiga gambaran yang dijelaskan pada ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini tiga hal penting yang perlu kita pikirkan saat ini. Sebab apa? Ya, sebab manusia pada ayat yang kalimat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menjalani hidup menurut nasihat orang fasik. Orang yang tidak menjalani hidupnya berdasarkan nasihat orang fasik. Di dunia ini tentu kita mencari pengetahuan, kita mencari masukan, mencari informasi, mencari nasihat untuk kita bertindak, untuk kita mengambil keputusan, untuk kita melakukan bisnis, untuk kita membangun rumah, untuk kita membeli mobil, beli iPad, beli handphone, beli apa aja, kadang-kadang tanya orang dulu, betul gak? Yang bagus apa sih gitu ya. Nah sekarang ini untuk urusan hidup yang lebih kompleks, totalitas hidup kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah gambaran daripada orang-orang yang mencemooh kebenaran. Orang-orang yang tidak menyukai kebenaran, bahkan menentang kebenaran dan menghidupi hal-hal yang tidak benar. Pokoknya dia tidak menyukai kebenaran, dia membenci firman Tuhan, dia menolak keberadaan Allah, dan dia hidup menurut keinginan-keinginan daging dan keinginan-keinginan diri sendiri. Jadi dalam hidup ini ada proses mencari ilmu, proses mencari data, proses mencari pengetahuan untuk menjalani hidup. Nah, saudara-saudara, kepada siapa saudara mencari? Nah, di sini dikatakan nanti ujung-ujungnya adalah kita belajar kepada firman Tuhan, mengadopsi nilai dan menghidupi suatu nilai. Ini sesuatu yang terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus sangat berhati-hati, jangan sampai kita mengambil nilai lalu mengadopsi lalu menghidupinya. Itu yang disebut dengan berjalan. Jangan berjalan ya. Berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau sekarang ini informasi begitu banyak ya, sangat banyak dan sangat mudah. Saudara mau cari apa saja ya, alamat kantor apa, nomor telepon kantor apa, ingin mengetahui cuaca di New York saat ini, gampang sekali saudara. Tinggal buka smartphone saudara, tinggal lihat televisi, langsung tahu di sana cuaca lagi apa gitu, lagi ada apa di dunia ini, kita bisa tahu. Informasi begitu mudah, lewat televisi, lewat internet, lewat majalah dan koran. Nah saudara, kita membutuhkan masukan-masukan setiap hari, dan kita membutuhkan prinsip dalam hidup. Kita membutuhkan nilai dalam hidup. Sedangkan kita sudah berada dalam satu situasi atau status. Ya, kita mempunyai status ganda sebetulnya. Pada saat yang bersamaan kita orang yang sudah dikuduskan. tapi pada saat yang bersamaan kita juga orang berdosa, betul gak saudara? Secara status dan kondisi. Memang status kita disebut anak Tuhan, anak Allah, orang yang sudah dibenarkan, sudah disucikan, sudah diampuni, dinyatakan benar tanpa melakukan sesuatu apapun. Itu artinya anugerah. Anugerah adalah dinyatakan benar tanpa melakukan apa-apa. Kita orang yang berdosa, selayaknya kita masuk neraka, betul saudara? Coba kasih tahu kiri kanan Anda, Anda layaknya masuk neraka, bilang. Betul gak? Anda, kita, ya bukan Anda aja, saya juga, kita semua layak masuk neraka. Tetapi tanpa melakukan apapun, tanpa berbuat apapun, kita dinyatakan benar sehingga kita bisa masuk surga dan kita tidak masuk neraka. Itu anugerah. Itu anugerah. Nah, anugerah ini bersifat unconditional pada kita. Bersifat conditional bagi Tuhan. Anugerah bersifat unconditional bagi kita. Tuhan tidak milih yang keriting saja masuk surga, enggak saudara. Ya, yang pakai kacamata saja kayak saya masuk surga gitu ya. Ya, atau yang baik-baik saja, padahal kalau menurut konteks Alkitab, manusia dilihat dalam pandangan mata Tuhan, tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Tuhan. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Tuhan dalam pandangan mata Tuhan. Jadi semua manusia sudah berdosa. Semua manusia layak, sangat layak masuk neraka. Kita semua sangat layak. Hukuman atau akibat daripada dosa masuk neraka. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Unconditional grace artinya, dari sisi kita Tuhan tidak menuntut syarat apapun. Dan tidak ada syarat apapun. Kamu harus baik, Tuhan bilang kita gak ada yang baik. Harus apa tidak ada. Tidak ada manusia yang benar. Jadi apa alasan Tuhan untuk memilih kita, tidak terletak pada kita tetapi pada kasih-Nya yang besar. Kondisinya apa? Dia harus memberikan anaknya. Itu kondisinya. Buat Tuhan kondisional, buat kita tidak. Kondisinya yang dituntut kepada Tuhan, dia harus membayar. Membayar dengan kematian Kristus. Imamat 17 ayat 11 mengatakan, darah manusia adalah konten dari nyawanya. Nyawa manusia ada di dalam darahnya. Jadi pendamaian terhadap nyawa adalah darah. Ibrani 9 ayat 22, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Maka Allah harus menjadi manusia. Firman yang adalah Allah, yang adalah Allah menjadi manusia. Untuk apa? Supaya dia membayar dengan darahnya. Darah anak domba Allah. Itu bayaran. Kondisi yang dituntut pada diri Allah sendiri adalah dia membayar kita dengan darahnya yang kudus. Nah, sesudah kita ditebus, sekarang kita menjadi orang Kristen. Sekarang kita menjadi orang yang sudah lahir baru. Kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan kita masih hidup di dalam apa? Daging. Pada saat ini ada dua pertempuran dalam diri kita. Mengikuti keinginan daging atau mengikuti keinginan roh. Betul? Dalam diri kita ada Roh Kudus. Rumah Allah. Tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus. Jadi sekarang Roh Tuhan ada dalam diri kita. Kitab Ayub saja sudah menggambarkan. Tuhan itu melampaui jagat raya. Jadi Roh Tuhan itu melampaui besarnya jagat raya. Jadi kadang-kadang orang Kristen enggak tahu bahwa Roh Tuhan itu besar sekali. Tak terhingga besarnya. Jadi sekarang dia ada di Amerika, ada di sini, ada di Condet, ada di Jepang, ada di Ukraina, ada di Jerman. Karena begitu besar dia. Dia hadir di seluruh dunia. Dan dia tidak terbatas kebesaran dan kehadirannya. Itulah roh yang ada dalam diri kita. Jadi kita gak bisa memikirkan roh itu dalam konteks sedikit saja ada dalam diri kita. Tidak. Dia memang pribadi yang tidak kita bisa pikirkan betapa besarnya, tapi dia mau hadir di dalam diri kita, menemani kita, melindungi kita, menyertai kita. Tetapi uniknya pada saat yang bersamaan, sekarang ini kedagingan masih bisa menguasai kita, betul? Sekarang pikiran-pikiran kita bisa melayang dari ruangan ini. Tadi setrika kamu udah dimatiin belum gitu ya? Tadi listrik AC udah dimatiin belum di kamar? Habis ini nih, habis dua berkat, saya langsung mau ke sana gitu misalnya. Pikiran-pikiran kita sudah macam-macam di sini. Atau, wah besok Senin kerjaan saya nih, wah udah numpuk gitu ya. Pikiran kita atau macam-macam, bahkan yang lebih seru lagi kalau dulu saya sering kebaktian di gereja Pendeta Sipentong. habis kebaktian, habis doa berkat, diri-diri jalan, sembari jemaat jalan, hei saudara-saudara, habis ini jangan pergi ke pelacuran ya, gitu. Berarti apa? Ada orang Kristen, habis kebaktian dia melakukan dosa. Ada enggak? Ya adalah, jangan jaim gitu ya. Ada orang Kristen, habis berbakti saja pikirannya sudah mau memuaskan kedagingannya. Karena kita ini makhluk roh, makhluk fisik. Jadi di sini kita membutuhkan tuntunan, membutuhkan wadah, membutuhkan alat, yaitu firman Tuhan ini. Firman Tuhan adalah kehidupanku. Kalau kita tidak hidup berdasarkan firman Tuhan, maka kita hidup berdasarkan apa? Pikiran-pikiran kita. Sinetron, yang suka nonton sinetron angkat tangan ya. Dibikin gedek kan. Dibikin susah kalau nonton sinetron. Pokoknya dibikin antagonis gitu ya. Dibikin sadis, dibikin pokoknya bikin saudara kesel. Ya, pokoknya kejahatan manusia yang begitu apa ya, begitu hebat tuh ditampilkan di situ. Kepolosan manusia yang sangat polos dikerjain, dihajar, dipukul, dihina, tetap aja dia sabar. Ada enggak di TV? Begitu kan filmnya. Tapi akhirnya ya ujung-ujungnya ada yang happy ending, menang juga yang tulus gitu ya. Menang juga yang jujur, kebenaran, ketulusan akan mengalahkan pengkhianatan. Ya, ini juga film ya. Film terserah skenarionya mau buat apa, tapi hati-hati saudara, jangan ikut-ikutan kesel sakit jantung ntar nonton sinetronnya. Nah, saudara-saudara bisa atau apa saja ya, koran, majalah, tren kehidupan, gaya hidup. Dan apa yang sedang terjadi di dunia itu menggoda kita supaya kita ikut melakukannya, betul? Ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi. Proses ini terjadi setiap saat. Saya ngikutin arah mana? Saya melakukan apa? Kita coba-coba lihat kiri kanan. Wah, kalau mereka boleh, masa saya nggak boleh? Ya sekali-sekali bolehlah kasih hadiah gitu. Selama ini kan saya udah taat sama Tuhan, sudah rajin melayani. Ya sekali-sekali saya melakukan dosa, sekali-sekali menikmati dosa. Kadang-kadang pikirannya muncul seperti itu. Betul atau betul? Betul. Ya, sudah pasti betul ya, soalnya kita suka memberi hadiah pada diri kita. Ketika kita sudah berjuang, kita mau menikmati dosa atau kita mau mengurangi keseriusan kita mengikuti Tuhan, atau bahkan mungkin kita malah ikut-ikutan. Dunia bilang ya, kita ikut ya. Dunia bilang mengerjakan suatu begini dengan cara korupsi, dengan cara manipulasi, dengan cara berbohong, kita ikut-ikutan orang Kristen. Itu yang selalu setiap hari terjadi, betul? Nah, sekarang kita mau praktekkan, kita mau menerapkan firman Tuhan itu bagi kehidupan kita. Tema kita, firman Tuhan adalah kehidupanku. Bagaimana mempraktekkan firman Tuhan ini dalam setiap situasi? Situasi bisnis, situasi keluarga, ya. Konflik paling banyak terjadi di rumah, betul saudara? Betul enggak? Konflik kecil-kecil sampai yang gede gitu ya. Damai sejahtera juga surga harusnya ada di rumah, betul? Kalau cuma neraka doang ada di rumah, bahaya. Ya, konflik terbesar terjadi di rumah, walaupun tempat lain juga ada. Ya, konflik pertama di dunia ini saudara, KDRT pertama terjadi di mana? Keluarga Adam dan Hawa. KDRT-nya apa? Pembunuhan antara abang dan anak, betul? KDRT pertama terjadi di keluarga pertama di dunia ini. Ya, pembunuhan pertama terjadi di dunia antara abang dan adik, dan itu di anaknya Adam dan Hawa. Ironis kan? Itu salah satu petunjuk bahwa dosa itu begitu dahsyat. Dosa itu begitu besar, dampaknya merusak jiwa manusia. Nah, sekarang manusia membutuhkan. Manusia dalam dosa itu punya keinginan-keinginan daging. Ya, kita bersifat egois, kita bersifat narsis, betul saudara? Kita narsis gak? Coba ada foto ulang tahun gereja, udah selesai dicetak bagi-bagi. Kita cari siapa? Ya di mana ya? Oh gue di tengah nih. Oh kenapa gue kemarin duduk di belakang lagi ya? Sayang gue gak duduk ke pendeta. Waktu foto misalnya gitu, sayang saya tidak di depan. Urusan foto, ya urusan yang lain. Dalam komunikasi, kita selalu apa? Kalau terjadi konflik, kita akan terlebih dahulu membentengi diri kita. Kita akan menjaga, ya dalam istilah teologi self-defense mechanism. Kita akan melindungi diri. Orang yang jahat biasanya apa? Dia akan mengkritik Anda sebelum Anda mengkritik dia. Dia akan menyerang Anda sebelum Anda menyerang dia. Itu orang jahat. Dia akan menjatuhkan Anda dengan kalimatnya, dengan sikapnya sebelum Anda dijatuhkan. Itu manusia. Padahal komunikasi yang sesungguhnya harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. berkomunikasi harus menjadi berkat. Nah, tapi keinginan dosa itu karena sudah ada dalam daging kita, maka kita perlu menundukkan diri kita di bawah keinginan Roh Kudus. Galatia 5 sama 1 Roma 12. Roma 8 mengenai Roh Kudus itu, kita kalau kamu memberi diri dipimpin Roh Kudus, baru kita menjadi orang yang rohani. Baru kita melahirkan buah dalam hidup kita. Nah, tadi proses berjalan. Kebanyakan dalam hidup saudara yang saudara jalani selama hidup, paling banyak saudara mempraktekkan kebenaran firman Tuhan atau banyak mempraktekkan adat-adat di rumah atau dari keluarga, mana yang banyak, atau dari teman-teman. Nah, ini perlu kita coba filter lagi dan coba perbaiki. Kita harus mengganti, mengeluarkan semua yang kotor-kotor, semua yang negatif, semua yang tidak benar dengan memasukkan firman Tuhan. Untung enggak bolong ya. Memasukkan firman Tuhan ke dalam diri kita sampai kebenaran itu terus-terus memenuhi, sampai yang kotor itu keluar dari diri kita. Itu prosesnya. Melalui khotbah hari ini tujuannya ke sana. Ya, tidak mencari nasihat orang fasik, tidak mencari meminta nasihat-nasihat orang pinter dan sebagainya. Tidak mencari nasihat daripada tren-tren yang terjadi. Kita harus mencari firman Tuhan. Bagian yang kedua dari ayat 1. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini mirip-mirip. Tidak berdiri ini, kalau kita berdiri di sini karena ada fondasi. Artinya berdiri, kita tidak memiliki fondasi hidup pada prinsip orang-orang yang fasik. Kita memiliki dasar pertimbangan mengambil keputusan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mempertimbangkannya. Jadi pertimbangan-pertimbangan hidup kita yang selama ini terjadi atau yang harus terjadi nanti sesudah kita keluar dari ruangan ini, jangan merupakan pertimbangan-pertimbangan dari bisikan-bisikan orang dunia atau gaya hidup dunia atau nilai-nilai yang sedang ngetren di dunia ini. Nah, itu yang Tuhan mau. Jangan berdiri. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak hidup menurut nasihat-nasihat duniawi, dan tidak berdiri di fondasi ya, di pada nilai-nilai dunia. Dan yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dari sudut psikologis atau sosio budaya atau eksistensi manusia, karena manusia adalah makhluk sosial. Sosial maksud saya bukan sosial. Alkitab yang bilang manusia menyukai penderitaan, Mazmur 90 sosial ya. Kita makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada manusia yang sukses dari diri sendiri, enggak pernah. Kita ini sumbangan-sumbangan dari semua orang, dari guru TK, betul? Dari guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen-dosen kuliah, dari kakek nenek kita, dari paman kita, bahkan tetangga kita yang bilang, "Hei, jangan gitu," misalnya gitu ya. Diri kita ini terjadi menjadi seperti ini karena banyak orang memberi masukan. Bahkan Albert Einstein sendiri, yang orang yang termasuk paling pintar, paling jenius, bilang apa? "Saya mengerti 2 kali 2 pun, 2 tambah 2 pun dari guru saya kok." Ya, orang yang paling jenius pun bisa, saya berterima kasih kepada semua guru-guru saya. Yang mengajari saya 2 tambah 2, 2 kali 2 juga adalah guru saya. Itu tidak datang dari diri saya. Kita makhluk sosial. Nah, cuma begini, kita karena membutuhkan komunitas, kita membutuhkan identitas, membutuhkan pengakuan, membutuhkan eksistensi, membutuhkan aktualisasi diri. Kalau kita salah mengambil komunitas, maka yang terjadi apa? Akan terjadi sumbangsi nilai. Maka dikatakan, berbagailah orang tidak duduk dalam kumpulan penggosip. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, yang merusak gereja, yang merusak komunitas biasanya gosip. Yang menghancurkan gereja itu orang sendiri. Jemaat sendiri atau pengurus sendiri yang suka menggosip, mengatakan yang negatif, bukan mengatakan yang positif. Mengkritik itu gampang, saudara. Betul? Mengungkapkan kebenaran itu gampang. Saya sering bertemu dengan orang, bahkan jemaat. "Wah, saya bisa konseling, Pak. Saya bisa konseling, Bu." Ngomong ke istri saya. Istri saya kan konselor. "Saya bisa, Bu," gitu. Jemaat ngomong begitu. "Iya, saya nasihatin semua orang. Akhirnya istri saya bilang, "Menjadi konselor bukan nasihati orang. Nenek-nenek juga bisa menasihati. Buat apa sekolah teologi? Buat apa orang sampai dokter jadi konselor kalau bisa menasihati nenek-nenek juga bisa?" Itu ilmu yang sangat rumit, yang sangat kompleks. Kalau menasihati mah bukan konseling, semua orang bisa saling menasihati, bukan urusan gampang. Ya, berbicara itu gampang, mengkritik itu gampang. Yang paling susah sebetulnya memberi kontribusi. Yang paling penting adalah memberi kontribusi. Kasih tahu kiri kan Anda, memberi kontribusi bilang. Bukan cuma mengkritik, bukan cuma menilai, bukan cuma mengevaluasi, wah gereja, wah hamba Tuhan, wah pengurus. Jangan cuma begitu. Langsung, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang saya bisa buat? Itu yang penting, amin. Ngomong juga penting memang, tapi jangan cuma ngomong, jangan omdo ya, jangan NATO. Ya, NATO apa sih? No action, talk only. Ya, jangan cuma itu. Nah, saudara, sekarang ini ikut dalam klub apa? Di dunia ini klub-klub banyak sekali saudara. Klub golf, sepeda, klub Suzuki, Baleno, Honda, Mercedes, BMW, ada klub-klubnya di Jakarta juga ada. Klub-klub pendosa juga ada. Ya, ada klub di Jakarta ini kalau kita baca buku Undercover Jakarta itu, wah saudara, mereka di mobil-mobil mewah saja bisa menawarkan perempuan. Sambil mobil itu keliling-keliling Jakarta, mereka melakukan dosa dalam mobil, hubungan seks dan sebagainya, dan ada striptis dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, komunitas apa yang Bapak Ibu sekarang? Ada. Ada satu jemaat di gereja saya kemarin, penginjil bilang, Pak Robert, kita mesti doakan si A. Kenapa? Katanya si A itu sudah mau menikah dengan agama di luar Kristen. Kenapa? Katanya dia gak punya komunitas. Nah, aneh saudara. Orang Kristen ikut ke gereja tapi bilang gak punya komunitas. Ini kan payah. Anak muda sering ke gereja, bahkan tiap minggu ke gereja. Katanya tidak ada komunitas. Ini kan masalahnya kompleks. Kita tidak bisa menyalahkan gereja kalau ada satu jemaat itu tiba-tiba pindah agama. Gak bisa. Kalau saya selalu bicara, anak itu tanggung jawab orang tua dari kecil sampai dia menikah. Gereja adalah alat, ada rumah, komunitas yang Tuhan bentuk, wadah untuk membina jemaat, untuk bertumbuh. Tetapi tanggung jawab anak seperti di Ulangan 6 dikatakan apa? Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi ajarkan dan bicarakan secara berulang-ulang. Entah engkau duduk di ruang tamu atau di teras atau di dalam mobil dalam perjalanan atau di mana saja engkau berbaring di tempat tidurmu, entah dalam perjalanan naik taksi, naik bajaj, naik mobil sendiri, berulang-ulang. Itu diperintahkan kepada semua umat, kepada semua umat. Jadi tanggung jawab pemberitaan firman Tuhan adalah tanggung jawab ortu, orang tua. Ya. Jadi pertanyaannya begini. Apakah Bapak Ibu pernah mengajarkan firman Tuhan pada anak-anak atau tidak? Saya melihat kalau orang tua itu mendidik anak sampai kuliah di Amerika itu jungkir balik mereka akan lakukan. Kalau saya telepon jemaat saya, lagi di mana? Oh, anak saya les NOP katanya. Apa tuh pokoknya? Saya les apa lagi? Bukan kanopi ya. Les NOP atau les Kumon, matematika, fisika, pokoknya les biola. Lagi les berenang gitu ya, lagi les apa piano, lagi pokoknya begitu. Sampai dulu satu kenalan saya, anaknya mau kuliah piano musik di Amerika. Lalu ibunya bawa dia les di Karawaci, bawa dia les di Gatot Subroto, padahal rumahnya di Sunter. Lalu dia tantang anaknya, mau gak belajar piano 3 bulan terakhir sebelum ujian di Amerika 9 jam sehari. 9 jam satu hari. Anaknya bilang, masa gitu amat mah katanya. Ya lu mau lulus apa enggak? Tapi ibu ini hebat loh saudara. Dia bilang, kalau enggak didrill, enggak jadi anak saya. Kalau anak remaja, dia bilang juga secara umum, kalau tidak didrill, tidak dipersiapkan dengan matang, enggak jadi. Kalau para motivator bilang, jangan kerja keras kalau kerja. Setuju enggak saudara? Mereka bilang, bekerjalah sangat keras. Bekerja keras itu tidak cukup. Harus sangat keras. Ya, bekerja keras tidak cukup, harus sangat sangat keras. Nah, oke, okay. Wah, hari pertama cuma 3 jam anak itu main piano. Hari kedua bisa 4 jam, sampai hari seminggu baru dia bisa 9 jam, bayangin. Ibunya bilang, mau berapa pizza? Bakmi? Bakmi? Apa? Pokoknya ibunya sediain terus gitu. Istirahat dulu dan sebagainya. Nah, orang tua bisa meleskan anaknya sampai menjadi orang yang pandai berbisnis. Tapi saya tanya begini, Bu, pernah ngedrill anak ibu enggak urusan karakternya dengan cara seperti itu? Jawabannya tidak pernah. Pernah enggak Bapak Ibu mengurusi kerohanian anak-anak dengan kekuatan, dengan keseriusan seperti itu? Pernahkah kita? Nah, sekarang ini kan tanggung jawab orang tua, ya. Jadi kita harus mengajak dia bicara. Gimana caranya? Ini masalah teknis. Gimana caranya, ya? Jadi begini, bisa juga dengan cara begini. Memang kita tidak bisa langsung serta-merta lagi duduk di mobil, lagi di ruang tamu, lagi makan, tiba-tiba, lu denger ya firman Tuhan ya, Matius 7 ayat 7 begini, lu hafal nih? Wah, anak-anak bilang, gila bapak gue nih, jadi ahli Taurat. Pasti digituin dong, mesti ada cara yang mesti memang dipelajari. Ya misalnya anak itu hobinya apa? Sepak bola. Kemarin kenapa menang tuh tim MU, tim Belanda atau tim Spanyol kenapa menang, tahu gak? Nah, oh iya ini gini, oh iya. Apalagi kerjasama, disiplin. Nah, tahu nggak anak-anak itu sudah diajarkan dalam Alkitab, kejujuran, integritas, kedisiplinan. Jadi, nah ada ayatnya tuh di sini. Nah, kita bacakan dalam ayatnya. Itu cara mentransfer firman Tuhan. Jadi, memang harus ada kreativitas, harus ada inovasi. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya kita harus mempunyai komunitas, ya, yang benar. Yang mengajarkan firman Tuhan. Ayat berikut, ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan baca siang dan malam, ntar gak kerja. Ya, kalau baca terus siang dan malam gak kerja kan? Merenungkan. Nah ini ada yang disebut dengan di dalam teknik spiritualitas formation ya, membentuk kerohanian dalam tradisinya Jesuit atau orang-orang Katolik dan juga orang-orang Kristen reformasi awal itu istilah lectio divina, bacaan rohani. Jadi firman Tuhan itu harus dibaca, didoakan, digumuli, lalu dihayati. Baca, ya. Baca, digumuli, dihayati, didoakan, dilakukan. Bacanya jangan buru-buru, bacanya pelan-pelan. Kenapa tadi saya waktu aja baca bertanggapan juga saya baca pelan-pelan? Sebab kita punya kemampuan otak itu, cara dia membaca, memahami itu ada batasan kecepatannya. Ya. Jadi enggak usah terburu-buru kalau baca Alkitab. Ya. Dan jangan menggunakan speed reading, satu detik satu halaman, nggak usah, nggak perlu saudara. Ya, ada tekniknya membaca buku satu detik satu halaman kata mereka. Sebetulnya nggak murni seperti itu, karena mereka harus review, harus remind, harus memori, ada macam-macam. Nggak juga, nggak murni satu detik, nanti ujung-ujungnya 5 menit juga kalau dipikir-pikir. Nah jadi baca firman Tuhan. Dibaca jangan untuk dilewati, tetapi untuk dirasakan. Untuk dibayangkan, ya, marah, sedih, senang, sukacita, dihayati, digumuli. Orang tidak bisa bertumbuh tanpa bergumul. Orang tidak bisa bertumbuh tanpa berpikir. Orang Kristen tidak bisa bertumbuh dia dalam kerohaniannya kalau dia tidak baca Alkitab. Kita tidak akan menjadi peka menjadi orang Kristen terhadap nilai-nilai, ya, kalau kita tidak membaca Alkitab. Makanya dikatakan jangan lupa memperkatakan. Coba kita buka Alkitab kita dari Yosua 1 ayat 8. Kita dapat semua? Yosua pasal 1 ayat 8, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa. Memperkatakan kepada siapa? Pada diri sendiri, pada umat Israel, konteks keluarga, pemimpin, kepada anak-anak. Ajak mereka berdoa, ajak mereka baca Alkitab. Bahkan sebelum makan, baca Alkitab dulu. Sebelum makan, baca Alkitab. Ada hamba Tuhan yang selalu bilang, sebelum saya sarapan, Alkitab. Tidak ada sarapan kalau tidak ada baca Alkitab. Tidak akan sarapan kalau enggak baca Alkitab. Saya tidak akan makan kalau tidak baca firman Tuhan. Setuju gak saudara prinsip ini? Bagus gak? Bagus. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah Alkitab ini firman yang keluar dari mulut Allah semua? Apakah Alkitab ini isinya firman yang keluar dari mulut Allah? Tidak semua ya. Tidak semua kan? Ada kata-katanya Ayub, Elihu, Bildad, ada kata-katanya setan di sini, betul? Nah, jadi tetapi Alkitab berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini segala tulisan diilhamkan Allah. Semua yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Coba kita buka 2 Timotius 3 ayat 14, ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca bergantian, saya mulai dari ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat 15, yang tadi katakan, ingatlah juga, ini pembicaraan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dari kecil, orang kalau sudah besar lebih susah, saudara. Saya punya jemaat, seorang ibu. Bilang anak saya sampai sekarang, dia sudah punya bisnis ekspor-impor yang sangat bagus. Tapi gak pernah mau ke gereja. Dia pemain piano di gereja, dia bendahara di STT, dia adalah orang yang selalu memperhatikan hamba Tuhan. Pokoknya tiap Natalan semua hamba Tuhan dia kasih persembahan. Ya, ya kadang-kadang ada ucapan syukur, dia ajak hamba Tuhan mengucap syukur. Tapi ya gitu, ibunya sangat rajin pelayanan. Ya. Tapi dia bilang anak saya, enggak pernah mau ke gereja. Kenapa, Bu? Karena dari kecil saya enggak pernah didik dia. Kurang serius mendidik dia dari kecil. Telat. Terlambat. Bukan berarti terlambat total, tidak. Firman Tuhan tetap berkuasa untuk mempertobatkan orang dengan doa. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, ya. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Inilah primbonnya kita. Inilah buku kehidupan kita. Inilah buku hikmat kita. Inilah yang bisa memberikan hikmat yang benar kepada kita. Inilah yang memberikan prinsip hidup, pedoman hidup. Dan Alkitab adalah nilai tertinggi bagi orang Kristen. Alkitab mempunyai otoritas tertinggi bagi orang Kristen. Jadi kita enggak boleh mencari nilai-nilai atau mencari nasihat, mencari prinsip untuk memutuskan sesuatu berdasarkan ajaran-ajaran yang lain, tidak. Alkitab sudah jelas berkata berbohong tidak boleh, memanipulasi tidak boleh, bersikap tidak adil tidak boleh, bersikap merugikan orang lain tidak boleh, tidak boleh. Yang benar adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemurnian. Jadi integritas kita sebagai orang Kristen, prinsip benar dan salah harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, seberapa banyak saudara merenungkan firman Tuhan, itu akan menentukan seberapa besar saudara mengeluarkannya. Betul saudara? Nah, sekarang berapa banyak Bapak Ibu, waktu yang Bapak Ibu berikan untuk baca Alkitab? Saya sedang membiasakan diri saya baca 10 pasal sehari, supaya 3 bulan selesai habis. Gitu ya. Kalau mau setahun habis, baca 3 pasal sehari cukup. Jemaat saya nanya, gimana caranya Pak Robert, baca yang mana dulu? Boleh gak baca PB dulu? Ya silakan, baca PB dulu boleh. 3 pasal sehari, setahun selesai semua saya bilang. Atau mau di lebih cepat lagi boleh Bu, 6 pasal. Ya, 3 pasal perjanjian lama, 3 pasal perjanjian baru, bareng-bareng. Gak usah pagi-pagi langsung 6 pasal. Oke, pagi 3 pasal, nanti sore atau malam 3 pasal. Dicicil boleh, kredit. Ya. Nah, itu akan mempengaruhi. Lalu baca Alkitab jangan sepotong-potong. Ntar kitab Kejadian 5 pasal, Mazmur langsung 5 pasal. Saudara enggak dapat urutannya nanti. Sama dengan saudara nonton film berseri, babak pertama langsung babak 7. Ya. Saudara enggak akan mengerti kitab Mazmur kalau Bapak Ibu tidak baca peristiwa dari mulai Daud dipilih sebagai raja sampai dia kalah atau sampai dia mati, bukan kalah. Satu-satunya raja dalam Alkitab adalah Daud. Saul dipilih dan diurapi tapi ditolak oleh Allah. Lalu begitu ditolak diangkat raja Daud. Sesudah Daud, siapa yang memilih Salomo? Siapa? Daud yang menunjuk. Kalau enggak sempat direbut sama orang lain, betul? Nabi Nathan bilang, "Cepat ya, Salomo, cepat ke Betsabea, bawa Salomo kepada Daud sebelum anak-anak Daud yang lain yang akan merebut kerajaan." Dan akhirnya Salomo menjadi raja. Tidak diurapi secara khusus, tidak ditunjuk secara khusus oleh Tuhan. Memang dia meneruskan. Raja yang tidak pernah kalah adalah Raja Daud. Enggak pernah kalah. Kalah sebentar, tapi untuk menang. Nah, lalu sesudah Salomo apa yang terjadi? Dia mempunyai istri berapa? 700. Gundik 300. Siapa namanya semua? Namanya siapa? Nyonya Salomo. Ya, namanya Nyonya Salomo. Hanya satu saja yang pernah disebut di kitab Tawarik, ibunya Rehabeam. Ya, ibunya Rehabeam. Anak dari Salomo yang menjadi raja. Nah, karena dia punya istri yang sudah mengarahkan hatinya, dia tidak lagi berpaut pada firman Tuhan, dia malah menyembah Baal-Baal. Akhirnya Tuhan begitu marah, akhirnya 11 suku dipisahkan dari kerajaan Salomo menjadi kerajaan Israel istilahnya. Lalu yang dipimpin oleh Salomo menjadi kerajaan Yehuda. Akhirnya sampai ke pembuangan ada dua kelompok, ada dua kubu kerajaan dalam kerajaan Israel. Satu disebut kerajaan Israel, satu disebut kerajaan Yehuda, dan masing-masing punya raja terus berganti-gantian dan bersifat dinasti, tidak pernah lagi diurapi oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan, tidak. Masing-masing menurunkan. Ya. Nah, jarang sekali mereka itu menjadi raja yang baik. Oke, saudara. Jadi kalau baca Alkitab, saudara harus baca dengan teliti, dengan rapi, betul-betul dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Maleakhi, nanti dari Perjanjian Baru sampai kepada Wahyu. Itu akan nyambung semua. Kalau saudara enggak baca putus-putus, enggak bisa lihat. Oke, mulai hari ini bacalah Alkitab dengan perlahan-lahan, dengan lebih serius. Nah, saudara, firman Tuhan adalah kehidupanku. Dia akan sangat dibutuhkan ketika krisis terjadi. Namun, yang kita mesti hati-hati, justru di saat kritis, di saat sangat sesuatu begitu mustahil untuk diselesaikan, biasanya kita tergoda untuk mengandalkan pikiran kita, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan mungkin ada saudara kita yang jenderal, mungkin ada uang dari keluarga kita, mungkin ada apa saja. Kita kadang-kadang terjebak untuk mengandalkan. Nah, saudara, membaca firman Tuhan sebetulnya intinya adalah berelasi intim dengan Tuhan. Bukan sekedar membaca atau kebut membaca kebut, bukan. Dia berbicara kepada kita. Firman itu berbicara kepada kita. Firman itu memberi kekuatan kepada kita. Dia menjadi bahan pemikiran kita. Karena dikatakan renungkan siang dan malam, maka dia akan berbuah lebat. Kita manusia berbuah lebat. Kan seperti pohon di tepi aliran air. Karena firman ini adalah air kehidupan. Kalau kita baca terus dan hidup di dalamnya, kita seperti pohon di tepi air. Ya, langsung nempel, langsung diberi kesegaran, langsung diberi manfaat, langsung diberi kekuatan. Jadi firman itu menjadi bahan pemikiran setiap saat, setiap hari. Firman ini menjadi pedoman hidup kita mengambil keputusan. Dan orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia selalu berjuang menyesuaikan hidupnya dengan firman Tuhan. Bukan menyesuaikan dengan gaya hidup yang sedang terjadi, bukan. Dia tidak mencoba menikmati dunia seperti dunia menikmati dunia, tidak. Karena dia tahu firman Tuhan itu kebenaran. Dia berjuang untuk menyelaraskan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan. Lalu firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan mental, menjadi kekuatan. Saat saudara takut, saat saudara lemah, cobalah baca bagaimana kitab Mazmur bergumul. Bagaimana Daud itu dikejar-kejar musuhnya. bagaimana Daud ditipu oleh Absalom. Absalom itu berdiri di depan pintu istana. Ketika orang mau datang ke Raja Daud, dia bilang, kamu gak akan diperhatikan, raja sibuk, mendingan udah. Lalu diciumin rakyat itu. Apa yang terjadi? Rakyat itu semua langsung mendukung Absalom. Lalu mereka berteriak, hidup Absalom, Raja Israel. Langsung Daud lari, saudara. Ini menunjukkan apa? Betapa mudahnya manusia dibelokkan. Betapa hati manusia mudah dimanipulasi. Gampang sekali ditipu. Semua rakyat Israel langsung mengikuti nasihat daripada Absalom dan mereka merebut kerajaan. Langsung Daud lari, saudara. Akhirnya memang Tuhan juga tidak menyetujui Absalom, dan Absalom mati juga oleh musuh. Lalu Daud kembali lagi menjadi raja. Artinya, saudara, kita semua masa itu gampang sekali digosipin. Masa itu gampang sekali dimanipulasi dan susah untuk membersihkannya. Kecuali masing-masing kita mempunyai kebiasaan membaca firman Tuhan. Masing-masing kita menanam nilai. Orang yang mencintai firman Tuhan, dia menjaga hati dan pikirannya dengan firman Tuhan. Tidak kompromi dengan nilai. Menempatkan firman Tuhan menjadi yang terutama dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya adalah firman Tuhan ini memberi tuntunan-tuntunan. Dia akan berkata berdoa. Dia akan berkata bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan ini akan berkata jangan ikuti nasihat orang fasik. Firman ini akan berkata hiduplah dalam kebenaran. Dan itu dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus bekerja secara aktif. Ya, ketika kita mau melakukan dosa, yang mengingatkan firman Tuhan pada kita adalah Roh Kudus. Ketika kita mau mengambil sesuatu yang bukan milik kita, lalu kita dengan kedagingan kita mau memilikinya, Roh Kudus bilang, ya, jangan. Dia akan mengingatkan. Kalau saudara baca Alkitab, kalau tidak ada firman Tuhan yang dibaca, saudara gak akan ngerti Roh Kudus ngomong apa. Tidak akan ada kepekaan. Bahkan tidak peduli kata Roh Kudus. Jadi, tidak bisa orang Kristen hidup tanpa membaca firman Tuhan. Tidak bisa orang Kristen hidup tanpa menggemuli firman Tuhan tiap hari. Tiap hari, tidak bisa. Harus dibaca, renungkan, digemuli. Sebab ketika kita bangun, tantangan langsung ada, betul saudara? Ketika kita bangun, langsung godaan hidup ada. Kita ditantang untuk memilih hidup taat pada Tuhan atau taat pada kedagingan kita. Jadi, pertama-tama, bangunlah. Nah, saudara bangun, kalau bangun pagi, bete atau sukacita? Saudara tadi pagi bangun, perasaannya bad temper atau puji Tuhan? Hari ini saya akan ketemu dengan Tuhan, saya akan beribadah, saya akan memuliakan Tuhan. Hari Senin bangun, ya. Bangun puji Tuhan, sukacita atau tidak, itu pilihan saudara. Dan pilihan itu bergantung pada apa yang ada di dalam diri saudara. Nilai-nilai apa? Kontennya apa? Prinsipnya apa? Kalau saudara berpegang pada firman Tuhan, ya, firman Tuhan itu memberi ketentraman. Firman itu memberi sukacita. Firman itu memberi kekuatan. Makanya tadi saya bilang, kalau saudara begitu lemah, kurang mampu, gak kuat, bacalah pergumulan Ayub di Mazmur. Berdoa bagaimana dia bilang, Tuhan engkaulah penolong saya, engkaulah kekuatan saya, engkaulah perlindungan saya, engkaulah keselamatan saya. Baca itu akan mempengaruhi saudara jadi lebih kuat menghadapi hidup ini. Jadi firman Tuhan ini merupakan pegangan hidup kita. Kita harus menjadikan dia fondasi yang utama, dan di saat kritis kita juga harus mengandalkan firman Tuhan itu. Nah, saudara, ada satu orang yang pernah dilecehkan. Ya, di Amerika laporannya 200.000, ya ini zaman tahun lama sekali, orang-orang itu memiliki statistik 200.000 orang yang dilecehkan seksual. Nah, anak ini ternyata banyak akibatnya berdampak negatif. Pada satu anak ini, dia ternyata tidak mengambil keputusan, tidak, padahal dia bukan Kristen tadinya. Nah, ditangani oleh seorang konselor Kristen di sebuah yayasan. Lalu dia bilang begini, apa yang kamu ceritakan, katanya. Oh iya, saya menjadi Kristen karena sebetulnya peristiwa yang sangat sepele saja. Saya melihat orang Kristen, seorang bapak ibu, ya, di sebuah gedung, ya, sebuah mungkin mall gitu, tiba-tiba itu sebetulnya udah sepi. Sudah tidak ada orang di sana, lalu bapak ini berjalan berdua ke mobil, lalu bapak ini membuka pintu kepada istrinya, lalu istrinya masuk ke dalam mobil, lalu dia berputar ke depan, lalu dia buka pintu baginya, lalu dia pergi mereka berdua. Cuma itu saja. Kenapa? Ya saya tahu dia orang Kristen, dan saya melihat Bapak saya dengan orang itu beda jauh sekali. Dan saya ingin memiliki hidup seperti dia. Dan saya percaya kepada Kristus melalui cara hidup seperti itu. Nah saudara, kalau hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, hidup kita itu akan terasa kepada orang lain. Hidup kita itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah sekarang, seberapa besar Bapak Ibu menggantungkan hidup pada firman Tuhan? Seberapa besar Bapak Ibu tiap hari merenungkan firman Tuhan? Seberapa besar meletakkan hidup di dalam firman Tuhan? Orang yang mengandalkan firman Tuhan, dia tidak mudah. Tidak mudah menjadi frustrasi, tidak mudah menyerah. Tidak sembarangan bertindak, tidak sembarangan mengambil keputusan. Dia mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita tutup dengan sebuah ayat yang sangat indah di dalam Mazmur 19. Ayat 8 sampai 11. Mari kita membaca berganti-gantian ayat ini. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Aurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Mari kita berdoa. Mari kita mengambil komitmen baru kepada Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita begitu rapuh mengandalkan pikiran kita dan kekuatan kita. Dunia menawarkan nilai-nilai kebebasan dan jauh daripada kebenaran. Marilah kita berjalan menurut nasihat firman Tuhan. Mari kita berdiri di atas fondasi kebenaran firman Tuhan. Mari kita duduk di kumpulan orang-orang benar. Mari kita hidup mencintai firman Tuhan dan melahirkan buah-buah kebenaran. Dan mari kita bersekutu dengan Tuhan dalam keintiman. Jangan biarkan waktu terbuang dengan sia-sia. Jangan buang makna kekristenan dengan sia-sia karena kita kurang membaca firman Tuhan. Jangan kehilangan sukacita karena kurang membaca firman Tuhan. Jangan kehilangan damai sejahtera karena kurang kebenaran firman Tuhan. Jangan kita gagal menjadi orang Kristen karena kita kurang menggumuli dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami belajar lagi dari firman-Mu Bapa, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu memberikan kesegaran bagi jiwa kami. Engkau memberikan ketentraman bagi kami. Firman-Mu adalah hikmat dan sumber hikmat bagi hidup kami. Firman-Mu adalah penuntun bagi kami untuk mengambil keputusan. Firman-Mu adalah sumber sukacita kami. Firman-Mu adalah perintah, peraturan-peraturan yang kami harus patuhi. Terima kasih Bapa, ampuni jika kami terkadang sulit untuk mengandalkan firman-Mu. Terkadang kami menjauhi untuk membaca firman-Mu. Tetapi pagi hari ini sekali lagi kami diingatkan, kami diteguhkan bahwa tanpa firman kami tidak bisa, tanpa merenungkannya kami tidak bisa hidup sebagai orang Kristen. Tanpa merenungkan dan membaca firman Tuhan, kami tidak akan menghasilkan kebenaran yang sejati. Tuhan, berikan hati yang mencintai firman kepada kami, berikan kerinduan yang besar bagi kami untuk bergumul, untuk membaca firman-Mu secara utuh dan merasakan kenikmatan bersekutu dengan Engkau. Berkati kami untuk bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.